بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سبيل النجاة من الانحراف والتطرف ربط الأمة بالعلماء الأكابر الربانيين ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى في 30 من شهر الله المحرم عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 28 من أغسطس عام 2022 ميلادي والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الأولى سنة 44 و400 هجرية نسأل الله أن ينفع بها الجميع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pertemuan ini, pertemuan yang baik lagi diberkahi ini setelah pelaksanaan salat subuh, kita insyaallah akan mulai dengan menyampaikan muhadarah yang berjudul menghubungkan umat dengan ulama. Hingga ketika umat terhubung dengan ulamanya, mereka akan terhindar dari penyimpangan, kebid'ahan dan kesesatan. Kalau ada yang bertanya, apakah hubungan antara keberadaan ulama dengan munculnya kebid'ahan, khurafat dan kesyirikan? Maka dijawab bahwasanya terdapat hubungan yang kuat dengan keberadaan ulama, dan jika umat kembali kepada ulama, maka kebid'ahan-kebid'ahan, khurafat-khurafat, penyimpangan-penyimpangan, keburukan-keburukan akan hilang pada umat tersebut. Mengapa? Karena ulama, mereka akan berfatwa dan mengarahkan manusia, mengajarkan kepada manusia hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Maka perhatikanlah kepada sebuah hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Demikian juga Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama, walakin yantazi'ul ilma bimautil ulama." Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu secara sekaligus dari dada para ulama, namun Allah akan mencabut ilmu dengan kematian para ulama. Jika ulama telah pergi, telah meninggal, maka akan muncul fitnah-fitnah, akan muncul kesyirikan-kesyirikan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, fa idza lam yabqa alim ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa aftau fadallu wa adallu. Ketika sudah tidak tersisa lagi seorang yang berilmu, maka manusia akan mengambil orang-orang yang sangat bodoh sebagai pemimpin. Kemudian orang-orang yang sangat bodoh yang dijadikan pemimpin itu akan ditanya. Mereka pun berfatwa dengan fatwa yang salah dan menyimpang. Maka mereka sesat dan mereka pun menyesatkan. وقد يقول قائل وماذا لو مات العلماء فالكتاب والسنة بين أيدينا فإذا مات العلماء سنأخذ من الكتاب وسنأخذ من السنة وهذا كلام باطل وهذا ما حصل لليهود والنصارى كان القرآن بين أيديهم كانت التوراة والإنجيل بين أيديهم وما استفاد منهما لماذا؟ لأن العالم هو الذي يفهم الكتاب والسنة هو الذي درس هو الذي تعلم هو الذي عرف منهج السلف لماذا إذن ضلت الخوارج القدرية والأشاعرة والماتوريدية والجهمية والمعتزلة لماذا ضلوا؟ ضلوا لأنهم فهموا القرآن والسنة على فهمهم ولم يرجعوا إلى العلماء علماء الصحابة والتابعين فحصل الضلال وحصل الانحراف وفي زمن ابن عباس لما خرجت الخوارج ذهب إليهم فنظرهم فكان من كلامه أن قال لهم إني جئتكم من عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين نزل الوحي وهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم أعلم الناس بتأويله وهذا هو الشاهد وهم أعلم الناس بتأويله وليس منهم فيكم أحد يعني يا أيها الخوارج لم يخرج معكم أحد من أصحاب رسول الله وهذا يكفيكم في الضلال ويكفيكم في الانحراف ففهموا القرآن والسنة على فهمهم فقاتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. Jika ada yang berkata, mengapa kalau ulama meninggal kita harus sedih atau kehilangan? Bukankah Al-Quran dan Sunnah ada di tengah-tengah kita? Kalau para ulama meninggal, kita akan mengambil pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah. Ada sebagian orang yang mungkin menyatakan demikian. Ini adalah ucapan yang batil. Sebagaimana ini juga terjadi pada Yahudi dan Nasara, kitab Allah berada di hadapan mereka. Taurat dan Injil ada di hadapan mereka. Tapi mereka tidak bisa mengambil faedah darinya. Kenapa? Karena seorang yang alim atau para ulama, mereka itulah yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Merekalah yang mempelajarinya, mengkajinya. Para ulama adalah orang-orang yang mengetahui manhaj salaf. Mengapa khawarij, qadariyah, asyairah, maturidiyah, jahmiyah, mu'tazilah sesat? Mengapa mereka sesat? Karena mereka memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman mereka sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman para ulama, tidak merujuk kepada para ulama dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Maka terjatuhlah mereka ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Di masa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika orang-orang khawarij pergi menuju beliau, atau ketika sebagian para khawarij berpemahaman yang menyimpang, Ibnu Abbas melakukan diskusi dengan mereka. Di antara ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah, inni ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina nazala alwahyu وهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم أعلم الناس بتأويله. Ibnu Abbas berkata kepada orang-orang Khawarij itu, sesungguhnya aku datang dari sisi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wahyu turun kepada mereka pada saat mereka masih bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka mereka, para sahabat, adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang penafsirannya. Wahum a'lamun nas bita'wilih. Mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang tafsir, makna ayat-ayat Al-Quran dan wahyu yang diturunkan. Mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui ta'wilnya, tafsirnya. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan kepada orang-orang Khawarij itu, walaysa minhum fikum ahadun. Sedangkan di antara kalian, wahai orang-orang Khawarij, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang bersama kalian. Ini memberikan penjelasan yang mencukupi kenapa mereka sesat, kenapa mereka menyimpang, karena tidak merujuk kepada pemahaman para ulama di kalangan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka pahamilah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam Ridwanullah alaihim ajma'in. ومن علامات الساعة أن العلم يرفع كما قال عليه الصلاة والسلام يرفع العلم. وكيف يرفع العلم؟ بذهاب العلماء، فإذا ذهب العلماء ذهب العلم. ولهذا لما توفي زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه، وهو من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعلمهم ومن أفقههم، وهو أنصاري خزرجي، دفن فقال ابن عباس هكذا يدفن العلم، هكذا يدفن العلم. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ارتفاع العلم قال هذا أوان يختلس العلم. فقال أحد الصحابة كيف يختلس يا رسول الله، وهو زياد بن لبيد الأنصاري، كيف يختلس والقرآن بين أيدينا؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا وأزواجنا. فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا زياد، كنت أظنك فقيها، ها هم اليهود والنصارى بين أيديهم التوراة والإنجيل. يعني ما استفادوا ولا انتفعوا لعدم وجود أهل العلم. فإذا ذهب العلماء ذهب العلم، لأن العلم لا يؤخذ من الصحف ولا من الكتب كما يظن كثير من الناس، إنما يؤخذ بالتلقي عن أهله. الكتب إنما هي تعينك وتساعدك، وإلا في العلم يؤخذ. الصحابة أخذوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء التابعون وأخذوا العلم عن الصحابة، وجاء تابع التابعون وأخذوا العلم عن التابعين، وهكذا. لأنترى tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu ketika sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansar, meninggal dunia dan dimakamkan. Ketika dimakamkan sahabat ini, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menyaksikan proses penguburan itu, beliau juga menyatakan hakada yudfanul ilm, demikianlah ilmu dikuburkan. Bersamaan dengan dikuburkannya seorang alim dari kalangan sahabat ini, maka terkubur juga ilmu. Kemudian dalam sebagian hadis disebutkan akan hilangnya ilmu Para sahabat bertanya, apakah ilmu akan hilang? Padahal Al-Quran masih berada di hadapan kita. Maka Nabi menjelaskan bahwa demikianlah yang terjadi pada orang-orang Yahudi, pada umat sebelum kita, yang masih ada kitab-kitab di tangan mereka, di hadapan mereka, tapi mereka menyimpang. Artinya, karena mereka memahami kitab tersebut hanya dengan pemahaman mereka sendiri. Maka seharusnya seseorang mempelajari dan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama terdahulu dari kalangan sahabat dan para tabi'in. Walau lam ya'ti fil ilm illa qawlullah subhanahu wa ta'ala wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira lakafa fi fadl al ilm. لأن الحكمة بمعنى العلم بمعنى الفقه بمعنى القرآن، فمن أوتي هذا وهذا هو الذي آتاه الله العلماء، فالعلماء هم حجة الله في الأرض بعد الأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ بهذا العلم فقد أخذ بحظ وافر. والنبوة انتهت وختمت بموت محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى إلا هؤلاء العلماء من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين إلى زمننا، فنرجع إليهم، لأن الله هو الذي أمرنا بالرجوع إليهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولو الأمر؟ الملوك والسلاطين والعلماء، لأن العلماء هم أهل الحل والعقد، هم الذين يفتون. يأتي الوالي، يأتي السلطان، يأتي الملك فيسألهم عن دين الله وعن شرع الله وعن ما ينزل بالأمة من نوازل، فيفتون في هذه النوازل والحوادث. kalaulah tidak terdapat sebuah keutamaan ilmu kecuali hanya sebuah ayat dalam Al-Quran, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Kalau tidak ada dalil lain kecuali hanya ayat ini, maka sungguh ini sudah memberikan kecukupan dalil bagi kita akan keutamaan ilmu. Karena hikmah dalam ayat ini, wa may yu'tal hikmah, karena hikmah yang disebut di dalam ayat ini maknanya adalah ilmu, maknanya adalah pemahaman, maknanya adalah Al-Quran. Barang siapa yang diberi anugerah oleh Allah dengan ini, yaitu para ulama yang mereka merupakan hujjah Allah di bumi setelah para anbiya, dan para anbiya itu tidaklah mewariskan dinar maupun dirham. Para anbiya mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu ini, maka dia telah mengambil bagian yang berlimpah. Kenabian telah berakhir, telah ditutup dengan wafatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka tidaklah tersisa lagi di kalangan orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali para ulama dari kalangan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, dan yang mengikuti mereka hingga zaman kita. Maka wajib bagi kita untuk merujuk kepada mereka, kepada para ulama. Karena Allah yang memerintahkan kepada kita untuk rujuk kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan waliyul amr, pemimpin di antara kalian. Siapakah ulil amri di sini? Ulil amri bisa bermakna raja, sultan, penguasa, dan juga para ulama. Dan para ulama itu adalah hum ahlul halli wal aqd. Mereka lah orang-orang yang berfatwa. Mereka yang didatangi oleh penguasa, ditanya oleh para penguasa tentang agama Allah, tentang syariat Allah, tentang kejadian-kejadian yang menimpa umat yang terjadi di waktu-waktu ini dalam kondisi nawazil dan al-hawadis, peristiwa-peristiwa yang benar-benar dirasakan oleh umat pada waktu itu. Nah. Walau qala qailun, man humul ulama? العلماء هم العاملون بالشرع الذين رزقهم الله الفقه في الدين الذين يفتون الناس بعلم وهدى وبصيرة العلماء الربانيون الذين يعلمون الناس صغائر العلم قبل كبائره وقبل كبيره كونوا ربانيين وهؤلاء العلماء هم أهل الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء لماذا نرجع إليهم؟ لأنهم أهل تخصص أهل فضل أهل علم إذا جاءك المرض تذهب إلى الطبيب تقول هذا هو المتخصص هذا الذي درس الطب إذا أردت شيئا من أمور الدنيا ذهبت لأهل الدنيا من أهل الهندسة والرياضيات وإلى آخره إذا أردت الشرع إذا أردت الكتاب والسنة إذا نزلت بك النازلة من فتوى أو من مسألة شرعية ارجع إلى هؤلاء الربانيين هؤلاء العلماء فلا تجد أحدا عنده من الأمانة والصدق مثل العلماء تأتي إليه فتخبره بأخص خصائصك ومسائلك وأسرارك وأنت تريد هل هذا حلال هل هذا حرام هل هذا يجوز هل صلاتي صحيحة هل عبادتي باطلة من الأمين العالم فهذا الذي يجعلنا وجوبا أن نرتبط بالعلماء فمن الخطأ أن نترك العلماء ونرتبط بالصغار أو بطلاب العلم ونترك أهل الفضل والعلم kalau ada yang bertanya siapakah yang dimaksud dengan para ulama? Maka jawabannya adalah para ulama adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan syariat. Yang Allah berikan rizki kepada mereka, pemahaman dalam urusan agama. Mereka adalah orang-orang yang berfatwa kepada manusia didasari oleh ilmu, petunjuk dan basirah. Al-ulama ar-rabbaniyun, ulama rabbani, yaitu orang-orang yang mengajarkan kepada manusia dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan umat. Kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang atau ulama-ulama rabbani yang membimbing umat secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka. Para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala menyatakan, "Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama." Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya adalah para ulama. Kenapa kita merujuk kepada mereka, kepada para ulama? Karena mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Ketika engkau mengalami sakit, mungkin engkau akan pergi ke dokter, karena dia ahli di bidangnya. Dia mempelajari ilmu kedokteran. Kalau engkau menginginkan solusi dalam urusan-urusan duniawi, engkau tentunya akan pergi kepada orang-orang yang ahli di bidang urusan-urusan duniawi itu, baik insinyur atau profesi dan keahlian-keahlian lainnya. Kalau engkau menginginkan pemahaman yang benar tentang syariat, engkau menginginkan mengetahui apa makna yang benar dan bagaimana cara mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, ketika engkau mengalami sebuah masalah yang membutuhkan fatwa syar'i, maka kembalikanlah hal ini kepada para ulama rabbaniin. Engkau akan dapati mereka adalah orang-orang yang amanah dan jujur. Engkau tidak bisa mendapati orang yang paling amanah dan jujur selain dari kalangan para ulama. Engkau bisa datang kepadanya, engkau sampaikan masalah-masalah yang khusus engkau dapati, rahasia-rahasiamu. Engkau mungkin bertanya, apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini diperbolehkan, apakah sholat saya sah, apakah ibadah saya menjadi batal. Siapa yang kita percaya untuk mengungkapkan hal-hal semacam itu? Mereka adalah para ulama. Inilah jawaban kenapa kita harus terhubung dengan para ulama. Maka sebuah kesalahan yang besar ketika kita tinggalkan ulama dan justru terikat dengan as-sighar, orang-orang yang kecil dari kondisi keilmuannya, hanya seorang penuntut ilmu. Kita tinggalkan orang-orang yang besar yang memiliki keutamaan dan keilmuan. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يستشهد بعض خلقه على توحيده استشهد الملائكة وأهل العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فهو الذي شهد سبحانه على أعظم مشهود وهو التوحيد، وأشهد أيضا ملائكته فشهدوا، وهكذا أهل العلم. وهذا يدل على الرفعة والمكانة العظيمة التي وصل إليها أهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بالعلم، ما رفعهم بالمال ولا رفعهم بالنسب ولا رفعهم بالمكانة الاجتماعية، رفعهم بالعلم. وقد يكون فقيرا وقد يكون مولى من الموالي ولا نسب له ولا قبيلة، لكنه مرفوع، الناس تحبه لا لدنيا، تحبه للعلم. فهؤلاء هم أهل العلم، هؤلاء هم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسماهم أهل الذكر وأمر الأمة أن تسألهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan persaksian pada sebagian makhluknya untuk mentauhidkan Allah? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil persaksian dari para hambanya akan keesaan Allah, bersaksi para malaikat dan orang-orang yang berilmu? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia, demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu menegakkan persaksian secara adil. Mereka adalah orang-orang yang bersaksi akan sebuah persaksian yang terbesar, yaitu tauhid. Dan para malaikat juga bersaksi, demikian juga para ulama. Maka ini menunjukkan kedudukan yang tinggi, yang agung, yang bisa dicapai oleh para ulama. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَةً. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Diangkatnya derajat itu adalah dengan ilmu. Bukan Allah angkat mereka dengan harta. Bukan Allah angkat mereka dengan nasab. Bukan pula Allah angkat mereka karena kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat. Terpandang atau tidak status sosialnya. Allah angkat mereka dengan ilmu. Mungkin saja mereka adalah orang-orang yang fakir. Mungkin saja mereka adalah maula minal mawali. Mantan budak yang telah dimerdekakan. Tidak memiliki nasab yang baik maupun kabilah. Tapi mereka diangkat, ditinggikan. Manusia mencintai mereka. Bukan karena dunia. Tapi manusia mencintai mereka karena ilmu. Merekalah para ulama yang juga disebut sebagai ahlul dzikri. Fas'alu ahlul dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlul dzikr, para ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Allah beri nama mereka dengan sebutan ahlul dzikr. Dan Allah perintahkan kepada umat untuk bertanya kepada mereka. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlul dzikri, kepada ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Wa kaifa yakunu rabtan nas bi ulama'ihim? Rabtan nas bil ulama' yakun bi an naqul lin nas ya ayyuhan nas irji'u ila al ulama' fil fatawa fil nawazil fil hawadith fi kulli ma yatra 'alaykum min umuri dinikum. Limadha? Li'annahum ahlu at-takhassus. Farji'u ilayhim. إذا رجعتم إلى غيرهم فقد وقعتم في الضلال الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال فأفتوا فضلوا وأضلوا بغير علم فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. وهذا هو الحاصل. نحن الآن في آخر الزمان تجد القنوات مليئة بهؤلاء الدعاة، دعاة الضلال، يترك العالم ويذهب إلى أهل الضلال. وهذا يبين ويؤكد ما قاله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. العالم له حق، يجب أن نعرف هذا الحق، له مكانة، يجب أن نعرف هذه المكانة، نحبه، نحترمه، ندعو له، نرجع إليه، نقرأ كتبه، نربط الناس به. لأن الله وملائكته ومن في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف البحر وحتى النملة في حجرها ليستغفرون للعالم ولطالب العلم، يستغفرون لمعلم الناس الخير كما جاء في الحديث نفسه. ما معنى يستغفرون؟ يدعون له، الله يثني عليه وأولئك يدعون له بالمغفرة، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. لو لم يأتي إلا هذا في فضل العلم من السنة كما جاء في الكتاب: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لكفى في مكانة العلماء. إذا لا بد أن نعرف للعالم مكانته. ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. Bagaimana cara menghubungkan manusia dengan ulama mereka? Kalau kita ingin menghubungkan manusia dengan para ulama, kita katakan kepada manusia, wahai manusia, kembalilah kalian kepada para ulama, baca dan perhatikan fatwa-fatwa mereka, fatwa-fatwa yang memecahkan masalah kontemporer yang sedang terjadi dalam segala permasalahan din kalian. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Al-takhassus, memiliki spesialisasi di bidangnya. Kembalilah kepada mereka. kalau kalian kembali kepada selain mereka, maka kalian akan terjatuh ke dalam kesesatan, sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika disebutkan dalam sebuah hadis, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya, orang-orang yang bukan ulama sebenarnya itu ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Kita saat ini di akhir zaman, kita melihat channel-channel atau situs-situs yang penuh dengan para da'i, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, meninggalkan orang-orang yang berilmu, sehingga umat merujuk kepada orang-orang yang sesat. Dan juga kita mestinya memperhatikan kedudukan para ulama, menghormati mereka. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Laisa minna man lam ya'rif li'alimina haqqah." Bukan termasuk bagian dari kami orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengetahui hak alimnya, hak dari orang yang berilmunya. Sesungguhnya orang yang berilmu itu memiliki hak. Kita wajib untuk mengetahui hak tersebut. Mereka memiliki kedudukan yang mulia. Wajib bagi kita untuk mengetahui kedudukannya. Kita mencintai seorang alim itu. Kita memuliakannya. Kita mendoakannya dengan kebaikan. Dan kita merujuk kepada ulama, kita pelajari kitab-kitabnya, dan kita hubungkan umat dengan para ulama. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, serta segala yang ada di langit dan di bumi, sampai sekalipun ikan yang berada di kedalaman samudra, bahkan juga semut di lubangnya, benar-benar memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Mereka memohonkan ampunan kepada Allah bagi para pengajar kebaikan untuk manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Apa yang dimaksud memohonkan ampunan? Mereka berdoa kepada Allah, dan Allah memuji mereka. Mereka memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu itu dengan ungkapan semakna dengan Allahummaghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahummaghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Kalaulah tidak ada dalil lain tentang keutamaan ilmu kecuali sebuah ayat, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Dan siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Niscaya ayat itu sudah cukup untuk menunjukkan kedudukan mulia dari para ulama. Karena itu kita harus mengetahui hak para ulama berdasarkan hadis yang tadi disebutkan, "Laisa minna man lam ya'rif li'alimina haqqah." Bukan termasuk golonganku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang tidak mengetahui hak dari orang-orang berilmu di antara kita. Walihada al-khawarij fi zamani as-sahaba lam ya'rifu lis-sahabati haqqahum wala 'arafu lis-sahabati fadlahum bal حملوا السيف وقاتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أفهامهم للقرآن والسنة، تركوا فهم العلماء فهم الصحابة وتبعوا أفهامهم، فقاتلوا الصحابة وحملوا السيف وقتلوا عثمان وقتلوا عليا وقاتلوا كثيرا من الصحابة في عدة معارك، وكلما طلع لهم قرن قطع، كلما طلع لهم قرن قطع. إذن ما عرفوا للعالم حقه، لأن هذه هي طريقة أهل البدع. فنحن ننزه أهل السنة أن يكونوا على طريقة أهل البدع، إسقاط العلماء واحتقار العلماء وعدم الرجوع للعلماء، هذا خطير. لماذا؟ لأنك عندما تسقط العلماء تسقط العلم، تسقط حملة الكتاب والسنة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما عرفت للعالم حقه، ولن تعرف للعالم حقه إذا كنت على طريقة أهل البدع، لأن أهل البدع من أشد الناس إسقاطا للعلماء، وأكثر من يتكلم في العلماء من أهل البدع المعاصرين هم جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، حتى يقولوا إن العالم كالبئر في مكانه، أما الداعية هو الذي يخرج ويذهب 3 أيام أو 40 يوما. وما يعرفون الحمقى والمغفلون أن العالم هو الداعية، وأن العلماء هم الدعاة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه الآية أول من يدخل فيها هم العلماء، ولهذا العالم تجد له طلاب، وتجد له دروس، وتجد له مؤلفات. هذه هي الدعوة، يكتب ويدرس ويعلم ويفتي ويرحل ويدرس الناس في كل مكان، هذه هي الدعوة. فهؤلاء من أشد الناس إسقاطا للعلماء، لأن مناهجهم تخالف ما عليه أهل العلم. Karena itu, para khawarij di masa masih hidupnya sebagian sahabat, mereka tidak mengenal keutamaan para sahabat. Mereka tidak memperlakukan para sahabat sebagaimana mestinya. Mereka tidak mengenal keutamaan ulama, sehingga mereka mengikuti hawa nafsu dan pemahaman mereka sendiri. Mereka justru memerangi para sahabat. Mereka mengangkat senjata, membunuh Utsman, membunuh Ali radhiyallahu anhuma, dan mereka membunuh banyak para sahabat dalam sekian pertempuran. Setiap kali mereka tumbuh, mereka dihancurkan. Setiap muncul mereka melakukan pemberontakan, mereka dihancurkan. Mereka tumbuh dan tetap ada, dan mereka tidak mengenal kedudukan para ulama. Dan ini adalah metode ahlul bid'ah. Kita menyatakan bahwa ahlus sunnah berlepas diri dari tariqah ahlul bid'ah. Yang ahlul bid'ah itu, mereka suka merendahkan para ulama, para ulama ahlus sunnah. Mereka merendahkan para ulama dan tidak merujuk kepada para ulama. Ini adalah suatu hal yang berbahaya. Karena ketika Anda menjatuhkan kehormatan ulama, sesungguhnya Anda menjatuhkan ilmu. Anda menjatuhkan para pembawa Al-Quran dan Sunnah. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan itu adalah ayat-ayat yang jelas di dada orang-orang yang berilmu. Kalau Anda mengetahui hak seorang alim, dan Anda tidak akan mengetahui, memperlakukan alim sebagaimana yang semestinya, jika Anda mengikuti jalan ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah itu min asyaddin nasi isqatan lil ulama, termasuk orang-orang yang paling bersemangat untuk menjatuhkan para ulama. Dan di antara ahlul bid'ah di masa ini yang memperbincangkan ulama, mengkritik ulama, tidak merujuk kepada ulama, merendahkan ulama, mereka adalah jamaatut tabligh dan ikhwanul muslimin. Sampai di antara mereka ada yang menyatakan bahwa sesungguhnya seorang yang berilmu itu bagaikan sumur di tempatnya. Adapun orang-orang yang berdakwah keluar, maksudnya meskipun tanpa ilmu, mereka yang pergi 3 hari, 40 hari dan semestinya dianggap lebih utama dibandingkan ulama yang dianggap oleh mereka hanya tinggal di tempatnya dan tidak bisa memberikan faedah yang tersebar. Nah, kemudian tidak tahu orang-orang yang bodoh dan dungu itu bahwasanya orang-orang yang alim itu adalah para da'i. Para ulama adalah para da'i. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah mengajak kepada Allah dan beramal saleh serta dia berkata sesungguhnya aku dari kalangan orang-orang muslim. Maka ayat ini yang pertama kali masuk ke dalam deretan yang dimaksud dalam ayat ini adalah para ulama. Maka engkau akan dapati seorang alim, seorang ulama memiliki murid-murid, memiliki pelajaran-pelajaran, memiliki karya-karya tulis, dakwah dalam bentuk tulisan, mengajarkan, berfatwa, berpindah tempat, mengajarkan manusia di segala macam penjuru, di berbagai tempat. Maka ini adalah dakwah. Sedangkan ahlul bid'ah tersebut, mereka benar-benar menjatuhkan para ulama karena manhaj mereka, metode mereka dalam beragama memang menyelisihi bimbingan para ulama. Wa ha'ula alladhina yusqituna al-ulama wa yahtaqirunahum wa la yarji'una ilayhim naqul lahum inna salafakum fi dhalikum humul khawarij. Ha'ula hum salafukum li'anna al-khawarij i'tazalu fi harura wa taraku as-sahaba qalu la narji' li'ali ibn abi talib la narji' li'ibn abbas لا نرجع لفلان وفلان. نحن نفهم القرآن، نفهم السنة، نحن عباد زهاد. فجاءهم ابن عباس ودخل عليهم. وانظروا إلى الفرق بين العالم وبين غيره. ابن عباس من علماء الصحابة، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الفقه في الدين وأن يعلمه التأويل. فلما دخل عليهم وكان قد لبس حلة من أجمل الحلل فقالوا ما هذا يا ابن عباس؟ فانظروا إلى الجهل، انتقدوا لباسه، لماذا هو جميل ولماذا هو نظيف؟ وكان قد تعمد ابن عباس أن يلبس هذه الحلة الجميلة النظيفة. فقال لهم الله يقول في القرآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ أنتم تحرمون هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأيته في أجمل حلة. فسكتوا لجهلهم وحماقتهم. ثم قالوا هذا من قريش، وقريش قوم خصمون. هكذا أهل البدع، لا تذهب إلى العالم، العالم سيجادلك ويسكتك، عنده شبه. فلا يريدون حدثاء الأسنان والشباب، لا يريدونهم أن يذهبوا إلى العلماء. مريكا orang-orang yang menjatuhkan kehormatan para ulama, merendahkan para ulama, dan tidak mau merujuk kepada para ulama, sesungguhnya salah mereka, pendahulu yang mereka ikuti adalah orang-orang khawarij. Kita katakan khawarij adalah salah kalian ketika kalian merendahkan para ulama, tidak memuliakan ulama sebagaimana mestinya, tidak mau merujuk kepada para ulama. Karena orang-orang khawarij di masa dahulu, mereka menyingkir, menjauh hingga di Harura. Mereka meninggalkan para sahabat. Mereka tidak mau merujuk kepada Ali bin Abi Thalib, tidak mau merujuk kepada Ibnu Abbas, yang masih hidup di masa itu tidak kembali kepada sahabat yang lain karena mereka menganggap kami paham Quran, kami paham sunnah, kami orang-orang ahli ibadah, kami orang-orang yang zuhud. Kemudian datanglah Ibnu Abbas masuk ke tempat mereka. Perhatikan bagaimana perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ibnu Abbas adalah termasuk dari kalangan para ulama di kalangan sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mendoakan agar Allah mengaruniakan ilmu, kefaqihan dalam din dan mengajarkan tafsir Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas masuk ke tempat mereka, saat itu Ibnu Abbas menggunakan pakaian yang terbaik. Hal itu dikritik oleh orang-orang Khawarij. Apa yang kamu pakai ini, Ibnu Abbas? Perhatikan kebodohan dari orang-orang Khawarij itu. Mereka mengkritik pakaian dari Ibnu Abbas. Dianggap menggunakan pakaian yang indah itu adalah aib, adalah celaan. Kenapa pakaiannya indah? Kenapa pakaiannya bersih? Memang Ibnu Abbas sengaja menggunakan pakaian yang bagus, yang bersih. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan ayat dalam Al-Quran, membantah anggapan mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. Katakan, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk para hambanya? Kenapa kalian mengharamkan itu? Dan Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Ibnu Abbas, ra'aituhu fi ajmali hullah. Aku pernah melihat beliau menggunakan pakaian yang terbaik, yang paling indah. Maka mereka pun Khawarij itu terdiam karena kebodohan dan kedunguan mereka. Masih berlanjut ketika mereka mengkritik satu hal, dibantah dengan jawaban yang tegas. Mereka berpindah kepada topik yang lain. Mereka mencela Ibnu Abbas dalam sisi yang lain. Orang ini dari Quraisy. Sedangkan Quraisy itu suka berdebat. Berpindah mereka kepada hal-hal yang lain. Demikianlah ahlul bid'ah. Mereka tidak merujuk kepada ulama. Padahal ulama akan menjelaskan hal-hal yang tidak kita ketahui, sesuatu yang kita anggap salah, ternyata itu dibenarkan. Ulama akan menyingkap syubhat-syubhat itu. Mereka, para Khawarij itu adalah hudatsaul asnan, asy-syabab, para pemuda yang hanya berbekal semangat saja, tidak berilmu, tapi sayangnya mereka tidak merujuk kepada para ulama. وابن عباس عندما ناظرهم قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار. نص على المهاجرين والأنصار، علماء وصحابة ومهاجرون وأنصار، ماذا تنقمون منهم؟ ماذا تنقمون منهم وقد تنزل عليهم القرآن وهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم أعلم الناس بتأويله وليس فيكم منهم أحد، فماذا تنقمون؟ قالوا إن عليا حكم الرجال والحكم لله، إن الحكم إلا لله. وهذه هي طريقة الخوارج، يستمسكون بنص ويصرخون بهذا النص، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، إذن علي كفر لأنه حكم الرجال. فقال لهم ابن عباس، أفرأيتم ما جاء في كتاب الله؟ فإن الله قد صير الحكم في ربع درهم، في قيمة وثمن ربع الدرهم، وهو في الصيد حكم الرجال. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قال فأناشدكم الله، الحكم حكم الرجال في إصلاح ذات البين وحقن الدماء أفضل أم الحكم في الصيد؟ فقالوا اللهم نعم. هذا قاله المنصفون منهم، اللهم نعم، يعني صحيح. إذا كان الله في القرآن حكم الرجال في الصيد، بل وزادهم دليلا آخر، قال وحكم في بضع امرأة، يعني في مشاكل المرأة مع زوجها، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال أناشدكم الله الصلح وتحكيم الرجال في حقن الدماء وإصلاح ذات البين خير أم في بضع امرأة؟ فسكتوا عن الأولى. Dan Ibnu Abbas ketika mendebat mereka, Ibnu Abbas menyatakan jitukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al muhajirin wal ansar. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, dari kalangan muhajirin dan ansar. Ibnu Abbas menyebut dari kalangan muhajirin dan ansar, dari kalangan ulama, sahabat, muhajirin dan ansar. Apa yang bisa dicela dengan kedudukan yang mulia ini, muhajirin dan ansar? Telah turun ayat-ayat Al-Quran kepada mereka pada saat mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah manusia yang paling mengetahui tafsirnya. Walaysa fikum minhum ahadun. Tidak ada seorang pun dari kalian yang berada di kalangan mereka. Kemudian Ibnu Abbas bertanya, apa yang menjadi bahan kritikan kalian? Mereka berkata, sesungguhnya Ali menetapkan seorang laki-laki atau para lelaki sebagai hakim, padahal hukum itu milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kenapa Ali menetapkan adanya hakim dari kalangan manusia? Ini adalah metode Khawarij yang mereka berpegang dengan nas ini. Ya, terus mereka gaungkan, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Kata mereka, kalau begitu Ali kafir, karena telah menetapkan seorang hakim dari kalangan manusia. Maka Ibnu Abbas menjawab syubhat mereka ini, afara'aitum ma jaa fi kitabillah fa innallaha qad fatira al-hukm fi rub' dirham fi qimah wa thaman rub' dirham wa huwa fi as-sayt. Tidakkah kalian melihat dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah memberikan keleluasaan adanya hakim dari kalangan manusia dalam hal yang ukuran atau harganya seperempat dirham saja. Ketika seorang melakukan pelanggaran berburu di saat dia berihram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berburu pada saat kalian berihram. Barang siapa yang berburu membunuh binatang buruan dengan sengaja, maka balasannya adalah dia harus membayar setara dengan hewan buruan yang telah dia bunuh. Ditetapkan hukumnya oleh orang yang adil di antara kalian, manusia. Maka Ibnu Abbas kemudian berkata, aku meminta jawaban kepada kalian demi Allah. Apakah hukum lelaki atau manusia untuk mendamaikan dua pihak, untuk mencegah pertumpahan darah di antara manusia, itu lebih utama ataukah hukum terkait dengan binatang buruan? Kalau binatang buruan saja boleh oleh Allah ditetapkan hukumnya oleh manusia yang adil, lalu bagaimana dengan masalah perselisihan dua pihak yang bisa berujung pada pertumpahan darah? Maka mereka, orang-orang Khawarij, menyatakan, Allahumma na'am. Ya, benar. Orang-orang yang tersadar di kalangan mereka menyatakan, Allahumma na'am. Ya, benar. Bahkan ditambahkan dalil yang lain terkait dengan adanya hakim masalah pernikahan, hal-hal yang terkait dengan seorang wanita, masalah wanita dengan suaminya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Disebutkan dalam Al-Qur'an demikian. Jika kalian mengkhawatirkan perpisahan di antara suami dan istri itu, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim, orang yang bijak, dari keluarga perempuan. Iyurida islahan. Kalau keduanya menginginkan islah, perbaikan. Yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Maka Ibnu Abbas, selain dalil tentang masalah binatang buruan, ditambah lagi dalil tentang masalah mendamaikan perselisihan antara suami istri. Beliau menyatakan, Unashidukumullah, aku meminta kepada kalian dengan nama Allah. Apakah menjadikan hakim dari kalangan manusia agar tidak sampai terjadi pertumpahan darah itu lebih baik, atau urusan terkait pernikahan? Mana yang lebih utama? Kalau urusan pernikahan saja diperbolehkan, ini untuk urusan kemaslahatan yang lebih besar. Ali melakukan itu. Maka mereka pun terdiam. والأمر الثاني عندما قال لهم ماذا تنقمون قالوا إن عليا قاتل هؤلاء ولم يسب النساء ولم يأخذ الغنائم. فقال لهم أتريدون أن تسبوا أمكم عائشة؟ فسكتوا. قال والله يقول في القرآن وأزواجه أمهاتهم. تريدون أن تستحلوا من عائشة ما تستحلون من غيرها؟ فسكتوا. وقال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. ثم ذكر الثالثة وقالوا لماذا محى أمير المؤمنين؟ لأنه لما حصل الصلح قالوا اكتب كذا لكن لا تكتب أمير المؤمنين، اكتب علي بن أبي طالب. فوافقهم علي من أجل الصلح وحقن دماء المسلمين. فقالوا إذن كونه محى أمير المؤمنين إذن هو أمير الكافرين. فقال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية أمر المشركون بذلك، فقالوا ما علمنا أنك رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله. فقال يا علي اكتب أمحو رسول الله واكتب محمد بن عبد الله، والله إني لرسول الله ولكن اكتب. فكتب بعد ذلك محمد بن عبد الله. فقال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. المنصفون منهم تابوا ورجعوا، في رواية أنهم 2000 وفي رواية 8000 تابوا ورجعوا، لأنهم كانوا في ضلالة وكان هؤلاء يغطون عنهم هذا الحق وهم في جهل فيلبسون ويكتمون الحق، فلما انكشف هذا الغطاء رجعوا إلى الحق. أما البقية بقوا على ضلالهم، وقاتلهم علي في معركة عظيمة وهي معركة النهروان. Kemudian masih berlanjut dari percakapan Ali dengan para Khawarij itu. Apalagi yang kalian kritikkan? Mereka berkata, orang-orang Khawarij itu berkata, sesungguhnya Ali memerangi mereka, tapi kenapa tidak menawan para wanitanya? Kenapa tidak mengambil harta mereka sebagai harta rampasan perang? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, apakah kalian mau menawan ibu kalian Aisyah radhiyallahu anha? Kemudian dari kritikan yang berikutnya, karena disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan kritikan yang pertama ini, wa azwajuhu ummahatuhum, para istri Nabi itu adalah ibu kalian. Nah, kemudian ketika ditanya apa kritikan yang lain, sebelum itu Ibnu Abbas menyatakan, kalian sudah keluar dari masalah ini, sudah paham dan mau menerima? Mereka menyatakan, kharajtu, ya, kami paham. Kemudian disebutkan, apa lagi kritikan kalian? Mereka berkata, kenapa Ali menghapuskan gelar Amirul Mukminin? Ketika ada upaya sulh, ada upaya perdamaian, disebutkan tulislah, tapi jangan tulis Amirul Mukminin, tulis saja Ali bin Abi Thalib. Maka mereka pun menyetujuinya untuk tujuan perdamaian, agar terhindar dari pertumpahan darah kaum muslimin. Maka orang Khawarij bertanya, kenapa dihapus gelar Amirul Mukminin? Kalau beliau bukan Amirul Mukminin, berarti beliau Amirul Kafirin. Ini pola pikir Khawarij. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam pada sulhul Hudaybiyah, pada perjanjian Hudaybiyah, memerintahkan kaum musyrikin dengan hal yang semakna dengan itu. Tidakkah kita mengetahui dengan yakin bahwa beliau adalah utusan Allah? Tapi Nabi menyuruh menyatakan, uktub Muhammad bin Abdullah, tulislah dengan pernyataan Muhammad putra Abdullah. Nabi menyatakan, wahai Ali, tulislah dan hapuskan pernyataan Rasulullah. Tuliskan saja Muhammad bin Abdullah. Wallahi inni la Rasulullah, walakin uktub. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, tapi tulislah seperti itu saja. Maka dituliskan Muhammad bin Abdullah. Maka mereka, orang-orang Khawarij itu, ditanya oleh Ibnu Abbas, akharijtum, kalian mau nerima? Kalian mau keluar dari permasalahan ini? Sudah selesai masalah ini? Mereka menyatakan, ya. Dan orang-orang yang tersadar, bertaubat, kembali di kalangan mereka, dalam sebagian riwayat tersadar 2.000 orang. Dan dalam sebagian yang lain, bertaubat dari kalangan Khawarij itu 8.000 orang. Mereka berada di kesesatan karena mereka bodoh, tidak mengetahui yang benar. Sedangkan yang alim di kalangan orang-orang yang menyimpang itu menutupi kebenaran. Nah, maka ketika disingkap syubhat mereka dengan dialog Ibnu Abbas dengan mereka, maka tersingkap penutup ini sehingga mereka kembali kepada kesesatan, mereka kembali kepada al-haq. Adapun yang tersisa selain dari orang-orang yang bertaubat itu, mereka tetap dalam kesesatannya. Dan Ali bin Abi Thalib memerangi mereka dalam pertempuran yang besar, yaitu pertempuran Nahrawan. إذن هذا هو أثر ابن عباس وفيه من الفوائد العظيمة. بقي أن نعرف أن الرجوع إلى العلماء وربط الناس بعلمائهم يكون سببا في البعد عن الانحراف. الانحراف يتمثل بالشرك، يتمثل بالكفر، بالبدعة، بالتقليد والتعصب، بالرأي المجرد، كل هذا انحراف. وأكثر ما يعاني الشباب في هذه الأيام الغلو، الغلو، تكفير المجتمعات، تكفير العلماء. لا تظنون أنهم يكفرون الحكام فقط، بل حتى العلماء يكفرونهم، فيقولون هؤلاء مرتدون لأنهم أطاعوا السلاطين، مرجئة مع الحكام ويصل بهم الحال إلى تكفير العلماء. فنحن نقول البدعة شر وغواية، وفيها استدراك على الله سبحانه وتعالى، وفيها أن الله جل في علاه يحبط عمل المبتدع لأنه لا يقبل ويحجب التوبة عنه، وفيها كثير من المفاسد والأضرار. لكن الذي نريده كيف نحمي شبابنا من هذا الانحراف، نحمي الشباب من هذا الانحراف بأن نقول لهم يا أيها الشباب توجهوا إلى طلب العلم، افعلوا كما فعل العلماء. كيف فعل العلماء؟ هل العالم يخرج من بطن أمه وهو عالم؟ لا يخرج من بطن أمه وهو عالم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. العالم تعلم ودرس وحفظ واجتهد في المحافظة على وقته وحضر للعلماء واستمع فكان من العلماء. إذن قد يقول أحدكم كيف أكون عالما؟ بهذه الطريقة. هناك كتب ألفت في أخلاق العلماء، في آداب العلماء، في الرحلة إلى طلب العلم. فالسبيل موجود، ليس هو من المستحيلات ولا هو من خصائص بعض الناس، ولكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. Tadi telah disebutkan asar Ibnu Abbas dan padanya terdapat faedah-faedah yang besar. Kemudian kita mengetahui bahwasanya kembali kepada para ulama, merujuk kepada para ulama dan mengikatkan umat dengan ulamanya adalah sebab terjauhkannya mereka dari penyimpangan. Penyimpangan seperti kesyirikan, kekufuran, bid'ah, fanatik buta, bersandarkan dengan logika semata. Semua ini adalah penyimpangan. Kebanyakan yang menimpa para pemuda di masa ini adalah sikap al-ghulu, ekstrim. Al-ghulu dalam mengkafirkan masyarakatnya, mengkafirkan para ulama bahkan. Jangan Anda mengira bahwasanya mereka mengkafirkan pemerintah saja. Justru mereka juga mengkafirkan para ulama, dianggap sebagai orang-orang yang murtad karena taat kepada penguasa. Mereka sampai pada tingkatan mengkafirkan para ulama. Kita mengatakan bid'ah itu adalah keburukan dan kesesatan. Bid'ah adalah penentangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah akan menghapuskan amalan mubtadi, tidak diterima amalan mereka dan tertutup taubat pada mereka. Karena di dalam bid'ah itu terdapat begitu banyak mafsadah dan kemudaratan. Kemudian bagaimana kita melindungi para pemuda kita dari penyimpangan-penyimpangan ini? Kita katakan, wahai para pemuda, sibukkan dengan menuntut ilmu. Lakukan sebagaimana yang dilakukan para ulama. Apa yang dilakukan para ulama? Apakah Anda kira seorang alim atau ulama itu keluar dari perut ibunya langsung dalam keadaan alim? Tidak. Dia tidak keluar langsung dalam keadaan alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengerti apa-apa. Maka seorang alim mencapai tingkatan alim itu, mereka belajar, mengkaji, menghafal, bersungguh-sungguh, memperhatikan waktunya, mengisi waktunya dengan ilmu. Duduk di hadapan para ulama sebelumnya, menyimak dengan benar. Itulah yang dilakukan oleh para ulama. Jika ada yang berkata, bagaimana saya bisa mencapai tingkat keilmuan dengan metode tersebut? Apakah ada kitab-kitab rujukan untuk meneladani para ulama dari sisi akhlak dan adab mereka. Telah tertulis karya-karya para ulama terkait dengan akhlak para ulama, adabul ulama, ar-rihlah fi talabil ilm, perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Ada referensi-referensi itu bisa didapatkan, bukan hanya khusus untuk orang tertentu, terbuka lebar peluang untuk mengkaji hal-hal itu. Namun yang bisa untuk berjuang meneliti hal-hal tersebut, membacanya, mau untuk mengkajinya, hanyalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. والعالم مما يميزه عن غيره أنه إذا سئل عن شيء لا يعرفه يقول لا أدري، الله أعلم، لا أعرف، بخلاف الجاهل يسأل فيتكلم فيفتي. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا عندما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا، جاهل ومع ذلك يفتي، وذاك عالم، لأن العالم يعرف قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. مالك يأتيه الرجل من آخر الدنيا فيسأله يقول لا أدري، وكذا كذا يقول لا أدري، لا أدري. مالك إمام دار الهجرة فيقول ماذا أقول لقومي، سأرجع إليهم سيقولون ما أجبتني إلا على سؤالين أو أربعة، قال قل لهم إن مالكا لا يدري. فالعالم لا يأنف أن يقول لا أعرف لا أدري، لأن هذا دين. ولهذا كانوا يستفيدون من أخلاق علمائهم ويتعلمون فيسيرون على طريقتهم، فكانوا علماء. أحمد بن حنبل ما يصلي صلاة إلا ويدعو للشافعي، حتى إن أولاده ومن حوله تعجبوا من كثرة دعائه للشافعي وذكره للشافعي، وهو إمام، أحمد إمام أهل السنة في زمنه. فسئل لما هكذا تذكر الشافعي وتثني عليه وتدعو له؟ قال يا بني إن الشافعي كان كالشمس للدنيا. انظروا كيف وصف العالم، هذا هو وصف العالم. تريد تعرف من هو العالم؟ كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. فانظروا، هل للإنسان غنى عن الشمس وهل له غنى عن العافية؟ فضرب مثالا من أروع الأمثلة في فضل العالم ومكانة العالم، وأن هذا الشافعي حاجة الأمة إليه كانت كحاجة الناس إلى الشمس وكحاجة الأبدان إلى العافية. إذن هذه المحاضرة هي في الحقيقة كلمة تذكيرية عن فضل العلماء وعن مكانة هؤلاء الذين اصطفاهم الله للعلم. فهذا يكون إن شاء الله سببا لأن نجتهد في تحصيل العلم ونقرأ ونحضر الدروس ونستمع ونعتني بوقتنا ونترك القيل والقال ونترك ما لا ينفعنا من أمور الدنيا. هذا لمن أراد أن يكون عالما، لأن العلم كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم. كيف ستكون عالما وأنت لا تتعلم، لا تقرأ، لا تحفظ، لا تحضر الدروس، لا تستمع، لا تحافظ على وقتك؟ اقرأوا في سير أعلام النبلاء، اقرأوا في كتب التراجم، كيف صار العلماء علماء؟ بالاجتهاد، بالمحافظة على الوقت، بالرحلة إلى أهل العلم، بالجلوس عند أهل العلم، بالكتابة والتقييد الفوائد ومراجعتها وتكرارها وتكرارها. العلم لا يكون إلا بالتكرار. لا تظن أنك لو جلست درسا أو درسين أو عشر أو عشرين أنك صرت عالما. هذه الدروس كالمفاتيح تفتح لك الطريق حتى تواصل وتستمر في طلب العلم، فتقرأ وتكرر وتكرر، لأن هذه طريقة العلماء. تدخل على العالم اليوم وهو يقرأ، ما زال يقرأ في الكتب التي يقرأها منذ أن عرف العلم، والعلم لا يكون إلا بالتكرار. نسأل الله التوفيق والإعانة والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطلب العلم وأن يجعلنا من المخلصين الصادقين الذين لا يريدون إلا وجهه. وسبحان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. Seorang yang berilmu, perbedaannya dengan orang yang tidak berilmu diantaranya adalah, kalau seorang yang berilmu ditanya tentang sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, dia akan mengatakan, La adri, saya tidak tahu. La a'lam, saya tidak mengetahuinya. Beda dengan orang yang bodoh, yang jahil, yang dia memaksakan untuk menjawab sesuatu yang tidak dia ketahui, sehingga kemudian menyesatkan orang lain. Padahal Allah Ta'ala menyatakan, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Janganlah engkau berucap, berbuat sesuatu yang tidak engkau miliki ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau didatangi oleh orang dari jauh bertanya kepada beliau, membawa pertanyaan dari negerinya, titipan sebagian orang. Al-Imam Malik ketika beliau berusaha mengkaji dan beliau tidak tahu jawabannya, beliau menyatakan, La adri. Maka orang itu bertanya, bagaimana saya akan kembali ke negeri saya dengan tanpa membawa jawaban? Maka Al-Imam Malik menyatakan, katakan kepada mereka bahwasanya Imam Malik tidak mengetahuinya. Nah, demikianlah orang yang berilmu, mereka sangat berhati-hati di dalam berfatwa, tidak serampangan menjawab pertanyaan. Dan begitu besar manfaat para ulama terhadap umat, bahkan terhadap ulama berikutnya. Al-Imam Ahmad disebutkan bahwa dalam setiap sholatnya beliau mendoakan gurunya, mendoakan gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau ditanya, kenapa Anda selalu mendoakan Asy-Syafi'i, maka Al-Imam Ahmad menyatakan, Asy-Syafi'i kasyamsi fid dunya. Sesungguhnya Asy-Syafi'i bagaikan matahari bagi dunia ini. Wa kal afiyah lil abdan, dan bagaikan kesehatan bagi badan manusia. Demikian permisalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah terkait seorang alim ulama besar, Al-Imam Asy-Syafi'i, bagaikan matahari yang menyinari dunia, bagaikan afiat kesehatan bagi badan. Nah, kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah, muhadharah ini pada hakikatnya hanyalah ungkapan kalimat-kalimat yang sedikit, sekedar mengingatkan tentang keutamaan dan kedudukan para ulama yang Allah pilih mereka dengan ilmu. Maka ini insyaallah semoga menjadi sebab kita semakin bersemangat di dalam menuntut ilmu, dalam membaca, dalam menghadiri pelajaran-pelajaran, dalam menyimak, dalam memperhatikan waktu-waktu kita terkait dengan ilmu. Kita tinggalkan qila wa qal, ucapan-ucapan yang tidak penting. Sibukkan dengan ilmu. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita dalam urusan dunia maupun din kita. Ini yang harusnya diperhatikan oleh orang yang ingin mencapai tingkatan keilmuan. Karena ilmu itu sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu bisa diraih dengan belajar. Bagaimana engkau bisa menjadi seorang yang berilmu kalau engkau tidak mau membaca, tidak mau belajar, tidak mau menghafal, tidak mau menghadiri kajian-kajian, tidak mau menyimak tidak mau menjaga waktu-waktumu untuk ilmu. Perhatikan dan baca bagaimana perjalanan hidup para ulama, misalkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, baca kitab-kitab terjemah biografi-biografi para ulama, agar kita mengetahui bagaimana proses mereka, tahapan-tahapan yang mereka lalui sehingga mereka menjadi ulama dengan kesungguhan yang luar biasa. Benar-benar menjaga waktunya, menempuh perjalanan yang jauh untuk mendatangi ulama, duduk di hadapan para ulama, menulis, mencatat faedah-faedah, memurojaah, dan tidak bosan-bosan mengulangnya. Al-ilmu la yakunu illa bitikrar. Ilmu tidaklah bisa didapatkan dengan kokoh kecuali selalu diulang-ulang. Apakah Anda menyangka kalau Anda sudah duduk mempelajari satu pelajaran atau dua pelajaran atau 10 pelajaran atau 20 pelajaran, Anda sudah menjadi seorang alim? Pelajaran-pelajaran ini bagaikan kunci-kunci yang membuka jalan Anda untuk terus tetap berada dalam proses menuntut ilmu. Anda harus membaca dan Anda terus mengulang dan mengulang. Ini jalan para ulama. Kalau Anda masuk ke tempat seorang alim pada hari ini yang dia membaca, beliau bisa jadi akan membaca kitab-kitab yang dulu pernah beliau baca pada saat pertama kali menuntut ilmu. Tapi beliau ulang lagi membaca kitab-kitab tersebut. Al-ilmu la yakunu illa bitikrar. Tidaklah ilmu didapatkan dengan kokoh, tertancap kuat pada seseorang, kecuali dengan terus-menerus mengulangnya. Kemudian Syekh Hafizahullah menutup dengan doa, Nas'alullah taufiq wal i'anah was sadat. Kami meminta kepada Allah taufiq, pertolongan, dan agar kami lurus dalam menempuh jalan ini. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana li talabil ilmi. Kami meminta kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi untuk memberikan kepada kami taufik dalam menuntut ilmu. Wa an yaj'alana minal mukhlisin as-sadiqin alladhina la yuriduna illa wajhah subhanah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas, yang jujur, yang tidak mengharapkan kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari ungkapan kami adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. هذا السؤال نختم به هذا المجلس. يقول صاحبه فضيلة الشيخ حفظكم الله, بعدما سمعنا من فضيلتكم بالأمس ما يسرنا من إصلاح بين أساتذتنا الفضلاء, فما نصيحتكم لنا إذا رجعنا إلى بلداننا تجاه الإخوة الذين كانوا بينهم وبيننا شيء من النفرة بسبب الفتنة الحاصلة؟ أفيدونا أثابكم الله ورفع قدركم في الدارين. الخلاف يا إخوتاه لا بد منه, هو قائم. يحصل الخلاف بين طلاب العلم, يحصل الخلاف بين المشايخ, لكن كيف نحتوي هذا الخلاف؟ كيف ننهيه؟ كيف نكون من أهل العفو والصفح؟ كيف نكون عقلاء؟ وإلا أبو بكر الصديق اختلف مع عمر في الصحيح, حتى إن عمر غضب وأغلق بابه وجاء إليه أبو بكر فأغلق دونه الباب, فذهب أبو بكر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره, قال يا رسول الله غضب مني عمر. عمر وهو في بيته ندم أنه أغلق الباب, فخرج وذهب يبحث عن أبي بكر الصديق فوجده عند رسول الله, فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من صنيع عمر, فرأى أبو بكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا الأظلم يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر ويقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ جئتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت. إذن هذا خلاف بين الفاروق والصديق شيخا أهل الجنة، فيحصل الخلاف بين أهل الحق، لكن كيف نحل هذا الخلاف؟ كيف نرجع للعلماء؟ كيف نعلم الشباب أن يكونوا عقلاء؟ هذه الفتنة انتهت الحمد لله، فتنة يسيرة، خلاف يسير انقضى. أغلقوا كل الملفات القديمة ولا تفتحوا شيئا من ذلك. شوفوا هذه الورقة، هذه ورقة بيضاء، أليس كذلك؟ نريد هذه الدعوة السلفية تسير سيرا حسنا وتكون بيضاء كهذه الورقة، حتى الخلاف الذي بينكم افتحوا صفحة جديدة بيضاء، واتركوا كل الملفات القديمة، أحرقوها. أنتم عقلاء وفيكم حفاظ القرآن وفيكم حفاظ السنة وفيكم كذلك أيضا من ينفع الله سبحانه وتعالى به في دعوته في منطقته في بلده، فافتحوا صفحة بيضاء. هذه الفتنة ليس فيها مبتدع، ليس فيها أصحاب أصول فاسدة، كلهم أهل السنة، كلهم سلفيون، فلماذا نختلف؟ فإذا رجعت إلى مدينتك أو رجعت إلى قريتك وبينك وبين أخيك شيء من الخلاف أو حصل انفصال، ارجعوا كما كنتم قبل، وكل يعانق أخاه، وإن كان قد شعر من نفسه أنه أخطأ يقول له كما قال أبو بكر: أنا الأظلم، أنا الأظلم. ما أجمل هذا، ما أجمل الاعتراف بالخطأ. وإن لم يحصل شيء من ذلك فلا تفتحوا شيئا من الكلام الماضي، أنت قلت وأنت فعلت. الشيطان نزغ بيننا، وإذا نزغ الشيطان بيننا نستعيذ بالله من الشيطان ونتعوذ بالله من الفتن. ولهذا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام لما جاء إخوته وجاء أبوه ذكر أباه بتلكم الرؤيا التي رآها قبل 40 سنة: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. لم يقل أخرجني من البئر، قال أخرجني من السجن. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يذكر إخوته، هم الذين رموه في البئر، فما أراد أن يذكرهم، وإنما ذكر أمرا آخر وهو ما يتعلق بحبسه: أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أين يوسف وأين إخوته؟ لكنه جعل الأمر من الشيطان، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولما عرفوا قبل ذلك أنه هذا هو يوسف قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. ثم قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قولوا هذا لإخوتكم: لا تثريب عليكم، نحن إخوة. الشيطان نزغ بيننا، الحمد لله أخذنا بنصائح العلماء واجتمعنا. لا تذكروا الجفاء في حال الصفاء، أنت تصافي أخاك، انتهت الفتنة، لا تذكر شيئا من الجفاء القديم. وهذا ما فعله يوسف، لم يذكرهم حتى فيما يتعلق برميهم في البئر، قال أخرجني من السجن. قال العلماء: لأنه في حال الصفاء لا نذكر الجفاء، فنكون مثل يوسف عليه الصلاة والسلام ومثل أبي بكر الصديق ومثل كل الذين كانوا من أهل الصفح والعفو والمسامحة، والغرض من ذلك كله الدعوة السلفية. لا عندنا أموال ولا عندنا أراضي ولا عندنا شيء من الدنيا، عندنا قال الله وقال رسوله، نختلف نرجع إلى العلماء الذين يحكمون بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فكونوا عقلاء، وأنا أخاطب طلاب علم حفظ القرآن وعقلاء، ارجعوا لما كنتم عليه، ومن خالف قل أنت تخالف العلماء. إذا حصل إشكال بين طلاب العلم بين الأساتذة لا تتطرف، اختلف فلان وفلان تقول أنا مع فلان، دعوها فإنها منتنة، أنت انظر لماذا اختلفوا، وقل لهم: يا أساتذة يا مشايخنا، إذا حصل خلاف ولم تتفقوا ارفعوا القضية لأهل العلم، ثم تزور هذا وتنصحه، لا بأس، ولو كنت صغيرا في السن انصحه بأدب وبرفق لأنك تحبه، ثم تزور هذا الآخر وتنصحه ولا تتركه. أما تتجه إلى فلان وفلان يتجه إلى فلان، حصل النزاع وكل يتكتل، وهذا يقول أنا عندي كثير يتبعوني، والآخر يقول أنا عندي أيضا كثير يتبعوني. لكن لما يرى أن الطلاب لا يتعصبون لفلان ولا يتعصبون لفلان، خلاف يحصل بين طلاب العلم، المفروض أن نحل هذا الخلاف، فأذهب إلى فلان وأنصحه وأذهب إلى فلان أنصحه، حتى الأستاذ حتى الكبير لا يتكبر عن النصيحة، ولو جاءه الصغير ينصحه. فإذا لم أجد من يستمع لهذه النصيحة، نصيحة العقلاء، قل لهم لا بد أن ترفعوا هذا للعلماء، يجب، ما دام أنكم لم تستطيعوا أن تحتووا هذا الخلاف. ولهذا تخيل لو أن طالب علم اختلف مع طالب علم 10 مع هذا الأول و10 مع الأول في المنطقة الفلانية، والمنطقة الفلانية الأخرى 20 مع هذا و15 مع هذا، وتفرق الشباب، تفرق تفرق. لا تتطرف لأي طرف من الأطراف، لا يجوز لك أن تميل لأحد وأنت لا تدري الحق مع من. يجب أن تنصح وتزور هذا وهذا وتجمع بينهم وتقول لهم لا بد من الاجتماع، اتقوا الله في الدعوة السلفية، أو تبتعد. إذا لم تجد سبيلا إلى النصح ابتعد، واهدأ في الفتنة، لا تتكلم، لا تحكم، لا تتكلم في إخوانك بكلام سيء، لأن هذا ضار وغير نافع، وتبقى القلوب مشحونة، فلان تكلم علي وفلان ذكرني وبلغني أن فلان قال كذا، ونقل الكلام يؤثر كثيرا. هذا كله انتهى، ارجعوا إلى معاهدكم كما كنتم، تماما كما كنتم من قبل، يدا واحدة تماسكين، سينفع الله بدعوتكم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada pertanyaan di akhir muhadharah. Ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Hafizahullah. Setelah kami mendengar pengarahan antum kemarin, kami senang dengan islahnya para asatidah al-fudala. Apa nasihat antum kepada kami jika kami kembali ke daerah kami masing-masing terhadap para ikhwah yang masih ada sikap menjauhi kami disebabkan oleh fitnah yang terjadi ini? Berikan kami faedah, semoga Allah memberikan pahala kepada antum dan meninggikan kedudukan antum fid dharain, di dunia dan di akhirat. Maka Syekh Hafizahullah menyatakan, wahai para ikhwah, khilaf itu, perselisihan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Mungkin terjadi perselisihan antar penuntut ilmu, bahkan antar masyayikh. Namun yang penting adalah bagaimana cara kita keluar dari khilaf itu. Bagaimana cara kita menyikapi khilaf itu. Bagaimana cara kita menghentikan perselisihan tersebut. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang memaafkan dan mengabaikan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berakal. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga pernah berselisih dengan Umar. Di dalam hadis as-sahih terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar sampai-sampai Umar marah dan menutup pintu rumahnya. Ketika Abu Bakar datang tidak menemui Umar, Umar menutup pintu rumahnya. Maka Abu Bakar pun menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan hal itu. Ya Rasulullah, ghadiba minni Umar. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, Umar marah kepada saya. Pada saat yang sama, Umar yang berada di rumahnya menyesal telah menutup pintunya untuk Abu Bakar. Maka beliau pun, Umar keluar mencari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mendapati Abu Bakar berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan perbuatan Umar. Ketika Abu Bakar melihat kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar segera mengungkapkan pengakuan, "Ya Rasulullah, anal adlam ya Rasulullah." Abu Bakar mengalah. Beliau menyatakan, "Sayalah yang paling zalim dari dua pihak yang bersengketa ini ya Rasulullah. Saya yang zalim." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah Umar dan berkata, Hal antum tariku li sahibi? Apakah kalian tinggalkan sahabatku? Apakah engkau tinggalkan sahabatku? Jitukum fakultum kadabta wa qala Abu Bakar sadaqta. Ketika aku dulu datang dengan membawa risalah ini, kalian semua menyatakan engkau dusta, sedangkan Abu Bakar menyatakan anda jujur ya Rasulullah. Maka ini contoh perselisihan yang terjadi antara Umar Al-Faruq dan As-Siddiq, dua orang penghuni surga. Bisa terjadi perselisihan antara kedua pihak yang sama-sama ahlul haq. Namun bagaimana cara kita keluar dari perselisihan ini? Bagaimana kita kembali merujuk kepada ulama? Bagaimana cara kita mengajarkan kepada para pemuda untuk menjadi orang-orang yang berakal? Fitnah ini telah selesai. Syekh Hafizahullah menyatakan, "Hadihil fitnah intahat alhamdulillah." Fitnah ini telah selesai alhamdulillah. Fitnah yasirah khilaf yasir inqadha. Ini hanya fitnah yang kecil, fitnah yang khilaf yang remeh, perselisihan terhadap sesuatu hal yang bukan hal yang besar. Inqadha, telah selesai. Tutup segala lembaran-lembaran lama. Jangan dibuka lagi. Perhatikan lembaran yang putih. Tadi Syekh memperlihatkan kepada kita lembaran yang putih bersih. Bukankah lembaran ini putih bersih? Kita menginginkan dakwah salafiyah berjalan terang, jernih seperti lembaran ini, bahkan termasuk perselisihan di antara kalian. Iftahu safhah jadidah baydha, buka lembaran baru yang putih, tinggalkan lembaran-lembaran yang lama, bakar lembaran-lembaran lama itu. Kalian adalah orang-orang yang berakal. Di antara kalian ada para penghafal Al-Quran, para penghafal Sunnah. Demikian juga di antara kalian ada orang-orang yang Allah beri manfaat dengan dakwahnya di daerahnya, di kampungnya. Iftahu safhah baydha, bukalah lembaran yang putih. Hadhihi al-fitnah laysa fiha mubtadi', laysa fiha ashabu usulin fasidah, fiha kulluhum ahlu sunnah, kulluhum salafiyun, falimadha nakhtalif. Kata Syekh Hafizahullah, hadhihi al-fitnah laysa fiha mubtadi'. Dalam fitnah ini tidak ada mubtadi' di dalamnya, tidak ada ahlul bid'ah di dalamnya. Laysa fiha ashabu usulin fasidah, fiha tidak ada orang yang memunculkan kaidah-kaidah yang menyimpang, mengikuti prinsip-prinsip yang rusak. Tidak ada. Kulluhum ahlus sunnah, seluruh mereka adalah ahlus sunnah. kulluhum salafiyun, semuanya adalah salafiyun. Falimada nakhtalif, lalu mengapa kita berselisih? Jika Anda kembali ke negeri Anda, ke daerah Anda, ke kampung Anda, dan antara Anda dengan saudara Anda ada perselisihan, ada sikap menjauh, kembalilah sebagaimana dulu sebelum terjadinya fitnah ini. Masing-masing berpelukan dengan saudaranya, meskipun kadang dia merasa dalam dirinya ada kesalahan. Dia bisa meniru Abu Bakar dengan mengalah, anal adlam, anal adlam, saya yang paling zalim, saya yang paling zalim. Duhai begitu indahnya pengakuan kesalahan ini. Jangan buka kembali ucapan-ucapan yang lama. Engkau dulu berkata begini, dulu engkau menyatakan begini. Syaitan merusak persatuan kita. Ketika syaitan merusak hubungan persaudaraan kita, kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, dan kita berlindung kepada Allah. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan dan berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Karena itu Nabi Yusuf As-Siddiq alaihi salatu wassalam, ketika datang saudara-saudaranya, datang ayahnya dengan sesuatu kejadian yang serupa dengan mimpi yang 40 tahun yang lalu beliau lihat, Yusuf menyatakan, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan, wahai ayahanda, ini adalah pelaksanaan terjadinya mimpi aku yang dulu. Qad ja'alaha rabbi haqqan, Rabbku telah menjadikan itu menjadi sebuah kenyataan. Wa qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi, sungguh Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia Allah mengeluarkan aku dari penjara dan mendatangkan kalian dari kampung-kampung yang terpencil. Di sini Yusuf alaihissalam tidak menyatakan Allah telah mengeluarkan aku dari sumur, tidak menyebut kembali perbuatan-perbuatan buruk saudaranya dulu yang membuat Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur. Tidak disebut. Disebut nikmat Allah yang mengeluarkan beliau dari penjara. Karena beliau tidak ingin menyebut itu di hadapan saudara-saudaranya. Akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazaba asy-syaitanu baini wa baina ikhwati. Allah keluarkan aku dari penjara dan membawa kalian ke sini dari wilayah-wilayah yang jauh setelah syaitan merusakkan hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Tidak disebut ini perbuatan kesalahan saudaraku yang dulu. Tidak diingat. Tapi Yusuf menyebutkan itu sebagai perbuatan syaitan yang merusakkan hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Ketika saudara-saudara Yusuf mengetahui hal itu, baru tersadar bahwasanya itu adalah Yusuf. Qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, apakah engkau Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku, seayah seibu, Bunyamin. Thumma qala, kemudian Yusuf berkata, la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini, wahai saudara-saudaraku yang dulu pernah memasukkan aku ke dalam sumur. Tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Dan dia adalah yang maha penyayang dari seluruh penyayang. Yusuf mengatakan demikian. Sesungguhnya kita ini saudara. Mengisyaratkan kita ini saudara. Cuma syaitan yang merusakkan hubungan kita. Alhamdulillah kita mengikuti nasihat-nasihat para ulama dan kita bersatu. La tadhkuril jafa fi halis safa. Jangan engkau sebut tindakan-tindakan yang menyakitkan dalam kondisi kita saling memaafkan. Anta tusafi akhah, engkau jabat tangan saudaramu. Intahat al-fitnah, fitnah sudah berakhir. La tadhkur syai'an minal jafa'il qadim, jangan diingat lagi, jangan disebut lagi tindakan-tindakan yang menyakitkan di masa dahulu. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Tidak disebut oleh Yusuf tindakan mereka melemparkan Yusuf atau meletakkan Yusuf di dalam sumur. Akhrajani minas sijni. Yang disebut oleh Yusuf adalah kebaikan Allah ketika mengeluarkan beliau dari penjara. Maka para ulama berkata, li'annahu fi halis safa la nadzkurul jafa. Karena di masa proses memaafkan, jangan sebut kembali, jangan ingat kembali tindakan-tindakan yang menyakitkan di masa dahulu. Maka hendaknya kita bisa menjadi atau bersikap seperti Yusuf alaihi salatu wassalam, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti orang-orang yang menjadi pemaaf. Tujuan itu semua adalah dakwah salafiyah. Tujuan kita sama, untuk menyebarkan dakwah salafiyah. Kita tidak punya harta, kita tidak punya tanah, kita tidak punya dunia. Yang kita punya adalah bimbingan ucapan Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berselisih, kita kembalikan kepada para ulama yang akan menjadi hakim dengan firman Allah dan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka jadilah kalian sebagai orang-orang yang berakal. Saya, kata Syekh Hafidzahullah, berbicara di hadapan para penuntut ilmu, para penghafal Al-Quran, orang-orang yang berakal. Irji'u lima kuntum alaih. Kembalilah seperti kalian dahulu kala. Jangan kita kemudian mudah menuduh saudara kita menyelisihi ulama. Kalau terjadi perselisihan di antara para penuntut ilmu, para asatidzah, jangan kita berpihak kepada salah satu pihak. Jika pulang dan pulang berselisih, jangan kau katakan aku berpihak pada pulang. Hadhi laysat hizbiyah. Kita ini bukan hizbiyah. Bukan orang-orang yang berkelompok atas hawa nafsu tertentu, kecenderungan fanatik tertentu, bukan. Lihatlah kenapa mereka berselisih. Maka ucapkan kepada mereka, wahai asatidah, wahai masyayikh kita, kalau terjadi perselisihan dan antum tidak bersepakat, berbeda pendapat dalam suatu hal, kembalikan masalah ini kepada orang yang berilmu. Kemudian berziarahlah kepada pihak yang lain, engkau beri nasihat. Ini tidak mengapa. Meskipun engkau lebih muda, berikan nasihat dengan adab, dengan kelembutan, karena engkau mencintai beliau. Kemudian engkau berziarah kepada yang berikutnya, berikan nasihat, jangan ditinggalkan. Adapun jika hanya berpihak kepada fulan saja, maka akan terjadi perselisihan. Maka yang satu akan merasa saya pengikutnya banyak, yang satu menyatakan saya lebih banyak. Mestinya seorang para penuntut ilmu tidak bertaksub, tidak fanatik kepada fulan ataupun filan. Perselisihan bisa terjadi antar para penuntut ilmu. Yang wajib mereka lakukan adalah berusaha menghilangkan khilaf ini. Datang kepada pula nasihati. Datang kepada pula nasihati. Bahkan hattal asad, hattal ustad, hattal kabir, la yatakabbar anin nasihah, walau ja'ahu saghir yansahuku. Kata beliau hafizahullah, sampai sekalipun ustad yang besar, la yatakabbar anin nasihah, jangan merasa sombong untuk menerima nasihat. Walau ja'ahu saghir yansahuhu. Kalau seandainya ada datang seorang penuntut ilmu yang lebih kecil, yang lebih muda, lebih kurang ilmunya, datang memberikan nasihat kepadanya, terimalah. Kita harus mengembalikan ini, masalah ini kepada ulama, selama kalian tidak mampu menyelesaikan perselisihan itu, bawa kepada ulama. Nah, wajib bagi kita untuk saling menasihati, berziarah, bersatu dengan mereka. Kita harus bersatu. Ittaqullah fid da'wati salafiyah. Bertakwalah kepada Allah terkait dengan dakwah salafiyah. Idza lam tajid sabilan ila an-nushi ibta'id wahda fil fitnah la tatakallam. Kalau engkau tidak menemukan jalan untuk memberikan nasihat, tinggalkan fitnah ini, jangan bicara. La tahkum, jangan meletakkan hukum, jangan memfonis. La tatakallam fi ikhwanika bikalam sayyi, jangan engkau bicara kepada saudaramu, bicara tentang saudaramu dengan ucapan yang buruk, karena ini memudaratkan dan tidak bermanfaat, akan menyebabkan hati tetap ada perasaan benci, dendam. Jangan bicara. Jangan mengatakan fulan dulu berkata begini, telah sampai kepadaku berita fulan begini. Engkau nukil kalam, ucapan yang bisa menimbulkan perselisihan pada banyak pihak. Irji'u ila ma'ahidikum, kembalilah kalian kepada ma'had kalian. Kama kuntum, sebagaimana kalian dulu sebelum adanya fitnah ini. Kama kuntum min qablu, yadan wahidah. Kita berada dalam satu tangan. Mutamasikin, berpegang teguh, saling menguatkan, saling bersinergi. Sayanfa'ullahu bidakwatikum, niscaya Allah akan memberikan manfaat dengan dakwah kalian. Waffaqallahu jami'i ma yuhibbu wa yardah. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya, kepada hal-hal yang dicintai dan diridainya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط radiomenhajulathar.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهجالأنبياء.com.